Dendro Musik. Liramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetokne elo neng pipi, suara weruh senadyan mong ono ngimpi. Seprene tarik.